وبارك لنا فيما أعطين آمين وقنا برحمتك شر ما قضين آمين. Yang diaminkan cuma 5, sisanya tak usah diaminkan lagi. Fa innaka taqdi wa la yaqdi 'alaik wa innahu, ikut baca. Fa innaka taqdi wa la yaqdi 'alaik wa innahu la yuzlimu wa la ya'zu man 'alaik. Yang tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Fa innaka taqdi wa la yaqdi 'alaik wa innahu la yuzlimu wa la ya'zu man 'alaik. Tabaraka rabbana wa ta'ala, falakal hamdu 'ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu Akbar. Kenapa yang 5 tadi diaminkan? Karena yang 5 itu doa. Kenapa yang 5 tidak diaminkan? Karena yang 5 itu sana. Doa diaminkan, sana tak usah diaminkan. Sana itu apa? Puji-pujian. Puji-pujian. Fa innaka taqdi wa la yaqdi 'alaik wa innahu la yuzlimu wa la ya'zu man 'alaik. Tabaraka rabbana wa ta'ala. Tak usah diaminkan. Makanya saya kadang kalau ceramah di kantor-kantor dinas, heran saya. Pegawainya semua diaminkan. Berikut ini, mari kita aminkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak kepala kantor Kementerian Agama di kantor polisi. Ya Allah, pagi ini kami berkumpul bersama Bapak Kapolda, Kapolres, dan Kapolsek. Amin. Apa pula diaminkan? Orang dia tak ada doa apa-apa. Pagi ini kami berkumpul di kantor yang megah dan mewah ini. Amin. Apa pula diaminkan? Itulah perlu diaminkan. Tapi nanti ketika dia meminta, baru aminkan. Doakan saudaramu. Doakan saudaramu. Nanti setelah pulang dari pengajian ini kita putus kontak. 5 bulan yang lalu kita putus, sekarang jumpa lagi. Hari ini putus, tak tahu tak kapan jumpa lagi. Tapi jelas kita tetap berjumpa dalam doa. Doakan Ustaz Somad mati dalam husnul khatimah. Jangan sekarang. Baru ceramah setengah jam. Jamaah ini mau cepat aja deh kita mati. Saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. 60 menit, setelah itu ada kertas-kertas pertanyaan, bawa ke depan, nanti saya jawab. Yang bisa saya jawab, yang tak bisa saya jawab, baca jawabannya di www.somadmoroko.blogspot.com. Ustaz, kami mau dengar pengajian Ustaz di YouTube. Channel yang resmi namanya Tafakuh Channel. Kami mau nengok Ustaz di Facebook. Ada gambarnya saya dengan anak-anak suku Trasing di atas. Ustaz punya Instagram? Punya. Banyak followernya Ustaz? Itu yang 4 juta itu. Nah, ikuti itu, follower ikuti. Saya yakin jamaah ini banyak kenal. Kenapa? Jamaah banyak kenal Ustaz bukan karena jumpa, tapi karena mengikuti di internet. Hari ini sebetulnya jamaah ini cuma mau memastikan aja, Ustaz ini ada tak di alam nyata. Setelah dia nengok, oh itu rupanya. Langsung dia balik, ah sama aja macam di YouTube. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita berjumpa, hari ini kita bertatap muka. Tapi pertemuan ini akan berakhir. Selesai acara pengajian pulang, ada pertemuan yang tak akan berakhir. Di mana itu? Bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Jannatul Firdaus. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan kami ke dalam surga bersama Nabi Muhammad ya Allah. Ustaz Somad, tolong nanti kalau kau melihat kami di akhirat, ternyata kami tak ada dalam surga, tolong cari kami di neraka, Ustaz. Ada jamaah yang ngomong gitu ke saya. Pede betul kau masuk neraka. Doanya bukan begitu. Saya nanti masuk ke dalam surga, begitu sampai di surga, saya tengok tak ada orang lingga kuamang. Tanya sama malaikat. Malaikat, ya, mana orang lingga kuamang? Rupanya mereka di surga VVIP. Very very important person. Kita mintanya masuk dalam surga Jannatul Firdaus. Orang barat menyebutnya paradise, orang Arab menyebutnya Firdaus. Jadi kalau ada bapak namanya Firdaus, mau keren, buatlah Pak apa? Pak Paradise. Idza sa'altumullah, kalau kau minta pada Allah, fas'aluhul Firdaus, mintalah surga Jannatul Firdaus. Dosa kepada Allah, insyaallah bisa ditebus dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Selesai. Tapi dosa kepada manusia Makanya yang punya utang piutang balik dari sini bayar. Bayar. Karena orang yang mati syahid bebas dari sakaratul maut, bebas dari azab kubur, bebas dari hisab, langsung masuk surga, illat dain, kecuali utang. Makanya bayar utang. Ini Ustaz Somad ini mau nyindir ya. Nah, tak ada orang bungo berutang pada saya. Saya yang berutang pada orang bungo. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa mati. Utang bayar. Adapun masalah perasaan, galah patah dapat disambung, kaca retak dapat direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu mintakan maaf. Bapak ibu semua yang hadir di sini, selama saya ceramah ini banyak kata-kata saya menyinggung perasaan, kasar, tak berkenan di hati. Maukah bapak ibu memaafkan saya? Dah selesai. Bukan payah minta maaf, tapi tentu ada syarat dan ketentuan berlaku. Jangan pula besok bawa motor tiba-tiba prit. Atau mana SIM? Mohon maaf Pak, lupa perpanjang. Oh tak bisa. Ini ada aturannya. Ini ada aturan negara. Bayar pajak, laporkan tanah ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Apa itu? Angin puting beliung. Drone. Mereka merekam dari atas, diambil gambar semua, nanti akan dimasukkan ke internet, ditunjukkan ke semesta alam. Beginilah Lingga Kuamang membuat pengajian. Allahu Akbar. Kemana mata memandang manusia, mana mata memandang dari kiri sampai ke ujung, sampai tenda-tenda, masya Allah, yang berada di bawah tenda pahalanya setengah, bagi dua sama tenda. Yang kepanasan pahalanya satu, yang tegak dapat dua. Wah, kalau gitu saya setengah berarti. Kecuali Ustaz, Ustaz dapat dua setengah. Pahala itu yang tahu cuman Allah Subhanahu wa taala. Yang ditengok adalah kadar keikhlasannya. Boleh jadi ibu yang di sana, bapak yang di sana lebih ikhlas daripada Abdul Somad. Abdul Somad ceramah karena mau direkam. Abdul Somad ceramah karena ditengok orang banyak. Tapi yang hadir di sana, dia bukan ustaz, dia bukan ustazah, tapi hatinya bersih, lebih dulu dia masuk surga. Jangan sombong. Jangan sombong. Yang kau bawa mati ini apa? Abdul Somad, kau jangan sombong. Balehomu banyak. Kita hitung berapa baleho saya di sini. Satu, dua, tiga. Oh, ada pula TV di belakang. Memangnya kalau mati bawa baleho? Kalau mati Abdul Somad, bisa baleho-baleho ini dibawa. Ditanya malaikat, Marabbuka, siapa Tuhanmu? Ini baleho. Yang dibawa adalah illal ladzina amanu, iman, wa amilus shalihat, amal soleh. Amal soleh apa pula amal somat? Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah bapak ibunya sudah selamat. Bapak ibu sudah selamat. Amin. Tapi anak-anak kita belum selamat. Masukkan ke pondok pesantren. Tadi anak Pak Bupati pulang dari Jambi. Kenapa pulang? Karena Ustaz Somad datang. Ternyata anak-anak muda bisa pula kenal sama Ustaz. Anak-anak kecil tadi malam, kami menunggu di hotel ini dari jam 12 Ustaz. Ustaz sampai jam 4. 4 jam menunggu Ustaz. Anak kecil menunggu Ustaz. Dari mana kenal Ustaz? Waktu saya sedang ceramah di suatu daerah, datang anak-anak kecil. Ustaz, Ustaz, kamu kenal dari saya dari mana? HP ceramah Ustaz banyak di HP mama. Ayah kau tahu? Tahu. Itu perlu juga ditanya. Takutnya ayahnya tak tahu. Suatu ketika datanglah ibu-ibu menelpon saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ni nomor Ustaz Somad? Betul. Ustaz besok ada di kampus? Ada. Saya mengajar hari Senin? Ada. Ada apa bu? Cucu saya demam Pak Ustaz, memanggil-manggil nama Ustaz. Ustaz Somad, Ustaz Somad. Bawa besok ke kampus. Bawa ke kampus. Saya cemas juga, jangan-jangan cucunya anak gadis. Rupanya anak umur 5 tahun. Masih kecil. Saya peluk, saya cium. Alhamdulillah Ustaz sudah sehat. Tak lama sudah itu datang pula orang nelpon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mertua saya demam, manggil-manggil Ustaz.